Berikutnya idgham al mutaqaribain, idgham karena jenis karena sebab at-taqarub. At-taqarub fil makhraj aw sifat aw huma ma'an. Kedekatan pada makhraj, sifat atau keduanya. Ikhwan fillah jazakumullah, di sini ada beberapa contoh. Huruf qaf ke kaf atau lam ke ra. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Iqra'u. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Baik, perhatikan ukuran gunnah, ukuran panjang mad far'i. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Baik, coba Sofan. Nakhluqukum, bukan nah tapi nakh bil kha. Nakhluqukum, coba. Nakhluqukum. Baik, arif. Nakhluqukum. Nakhluqukum. Al-kaf. Nakhluqukum. Nakhluqukum. Baik. Dalam Aisyah disebutkan catatan dalam riwayat Hafiz an Asim, idgham qaf ke kaf bisa bersifat kamil atau naqis. Setelah dirujuk pada maraji', maka yang benar dalam hal ini Hafiz dan an Asim hanya membaca dengan idgham kamil. Memang di dalam muqaddimah Jazariyah disebutkan bahwasanya pada kalimat nakhluqukum ada khulf atau ada khilaf. Namun ini hanyalah hikayat, ya. Hikayat dari Ibnu Jazari akan adanya madhab lain dalam mengidghamkan qaf ke kaf. Adapun beliau atau riwayat yang sampai kepada Hafiz an Asim dari tariq yang ada, dari jalan yang ada, semuanya adalah dengan membaca idgham qaf ke kaf dengan idgham al-kamil, idgham kamil. Jadi tidak ada bekas huruf qaf, zatnya dan juga sifatnya. Taib. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي bayani saghira. Ghi dan ra dua harakat. Aid. Ya Sufyan, wa qur rabbi irhamhuma. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Baik, arif. Wa qur rabbi, wa qu sempurnakan dhammah. Wa qur rabbi irhamhuma. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. أحسن. قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ. اقرأ فضل يا صفان. أولاني. قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ.